بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله menyambung pembicaraan yang telah lewat bahwa kesempurnaan seseorang menjadi manusia harus melalui ilmu dan amal. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Fawaid rahimani wa rahimakumullah. Tentunya sekarang kita menyimpulkan bahwa kebaikan yang kita harapkan di dunia, kebahagiaan yang kita cita-citakan, berikut kesempurnaan yang kita usahakan di dalam hidup sebagai manusia, tidak akan pernah terwujud itu semua kecuali harus melalui ilmu agama yang benar dan pengamalan ilmu agama yang benar, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Kedua, di saat seseorang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar agamanya dengan benar, lalu dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan apa yang telah dipelajarinya itu, maka ini adalah anugerah yang sangat besar di dalam hidup. Karenanya, dia tidak boleh bermalas-malasan terkait dengan ilmu dan amal. Dia harus membuang jauh-jauh barakallahu fikum. Apalagi kalau meremehkan dan mengentengkan ilmu dan amal itu, dia akan semangat untuk memenuhi ajakan-ajakan menuju ilmu dan amal. Kita akan sebutkan nanti kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Berikutnya dia akan terdepan dan bersemangat di dalam menopang apapun kegiatan apapun yang akan menjurus untuk kemudian menegakkan ilmu agama dan amal barakallahu fikum di atas ilmu agama. Pendidikan, taruhlah, mewujudkan barakallahu fikum pendidikan itu atau membangun untuk pendidikan itu, karena dia sudah menemukan sebuah kebahagiaan, dia telah menemukan kebaikan di dalam hidup, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga tentang kesempurnaannya, maka dia harus membuka diri selebar-lebarnya untuk mewujudkan di dalam hidup ini segala yang terkait dengan ilmu dan amal. Anaknya, pendidikan anaknya terus dijaga. Segala yang terkait dengan pendidikan ilmu agama terus dia berkiprah padanya, walaupun hanya dengan doa ma'asyiral muslimin dan muslimat. Walaupun hanya dengan tenaga dan pikiran yang dia punyai. Walaupun hanya dengan sekeping barakallahu fikum duit. Dia tetap untuk memasukkan dirinya dalam barisan orang yang menginginkan kebaikan buat diri dan juga buat orang lain. Yang menginginkan kebahagiaan buat diri dan juga kebahagiaan orang lain, dan menginginkan kesempurnaan buat diri dan kesempurnaan orang lain, itulah dia watawasau bil haqqi. Kemauan dan keinginan kebaikan buat orang lain, kesempurnaan buat orang lain, kebahagiaan buat orang lain, tidak ada jalannya kecuali melalui ilmu dan pengamalan ilmu agama yang benar, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ketiga, disinilah kita menyadari bahwa kemudahan yang dibukakan oleh Allah buat siapapun menuju ilmu dan amal menjadi modal utama kemudahan untuk memperolehnya dalam kehidupan akhirat. Inilah dia modalnya dan inilah dia bekalnya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam bercerita, di saat seorang mayit ditinggal oleh pengantar dan yang menguburkannya, datanglah malaikat untuk kemudian mendudukkan dan menyoalnya. Apa yang ditanya? Apa yang disoal ma'asyiral muslimin dan muslimat? Yang disoal adalah ilmu dan pengamalannya. Dalam bentuk pertanyaan, marrabbuka, siapa Rabbmu? Kelulusan dia untuk menjawab pertanyaan yang disodorkan oleh malaikat adalah berilmunya dia tentang Allah Azza wa Jalla dan mengamalkan ilmu itu di dunia ini. Marrabbuka, siapa Rabbmu? Pertanyaan tentang ilmu dan amal. Berikutnya, kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan marrabbuka dari malaikat mungkar dan nakir, kemampuan dia untuk menjawabnya merupakan buah dari kemampuan dia mewujudkan di dunia ini ilmu amalnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Demikian juga pertanyaan tentang ilmu terkait dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita tidak akan pernah lulus. Sebagaimana pertanyaan yang pertama terhadap pertanyaan yang kedua, kita tidak akan lulus kecuali kita berilmu tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, lalu mengamalkan pengetahuan kita tentang beliau di kehidupan dunia ini. Artinya pengetahuan dan amal kita di dunia ini menjadi modal keberangkatan untuk bahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketiga, pertanyaan wama dinuka, dan apa agamamu? Juga demikian, pertanyaan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Setelah itu Rasul alaihi salatu wassalam bercerita, ketika dia dalam keasingannya dikembalikan ruh ke jasad, maka tiba-tiba datanglah orang yang berparas enak dipandang dan dia tidak pernah mengenalnya di dunia, yang akan menemani dia sampai pada hari kiamat. Orang yang membawa kebahagiaan dan kesenangan, orang yang membawa keselamatan di alam barzah itu sendiri. Lalu dia mencoba untuk bertanya, man anta, siapa engkau? Maka yang datang dengan membawa tanda-tanda kebahagiaan itu menjawab, ana amalukas salihu, saya adalah amal solehmu. Allahu Akbar. Yang menemani dia barakallahu fikum sampai membuka pintu menuju akhirat. Maka oleh karena itu berarti kita faham apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man salaka. Terus. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mengkaji mendalami ilmu agama, siapa saja, laki-laki, perempuan, kecil, kemudian muda, kemudian tua, siapapun, berjalan dalam kondisi dan rangka mengkaji dan mendalami ilmu agama, maka dengannya Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah perlicin jalannya. Bukankah di dunia ini dengan ilmu dia tahu kalau ini tauhid dan itu syirik? Bukankah di dunia ini dengan ilmu itu dia tahu kalau ini halal dan itu haram? Dia tahu apa yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, yang dibenci dan dimurkainya. Dia mencoba menjauh mengamalkan ilmu itu. Bukankah itu adalah modal-modal untuk menjadi orang yang paling berbahagia di sisi Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu Al-Imam Ibn Mufassir Sahabah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, inna allaha yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat fil jannah. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu ke beberapa derajat. Derajat barakallahu fikum di akhirat, di dalam surga. Di dunia sudah dibuktikan oleh Allah Azza wa Jalla pengangkatan orang-orang yang berilmu barakallahu fikum. Dan dia mengamalkan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Bukankah di saat kita membaca kitab Riyadhus Salihin atau membaca kitab Bulughul Maram atau Al-Arba'in An-Nawawiyah atau kitab-kitab yang lain, ketika sampai kepada An Abi Hurairah, kita berdoa radhiyallahu anhu. Disebut namanya, didoakan. Ini di kehidupan dunia, dia sudah meninggal dunia barakallahu fikum, tetapi Allah Azza wa Jalla angkat namanya, angkat dia karena ilmu dan amal barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu contoh pengangkatan seseorang di dunia. Coba, di mata antum semuanya. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Al-Imam Muqbil rahimahumullahu jami'an. Kaif? Di pandangan antum ma'syara ahli sunnati wal jamaah. Ma'syara ahli sunnati wal jamaah. Di depan kita punya kedudukan. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Tetapi mereka punya kedudukan di kehidupan kita ini. Barakallahu fikum. Apalagi ulama-ulama yang masih hidup. Yang kita langsung berjuang. Artinya melihat perjuangannya, bertemu dengannya. Tentu mereka punya kedudukan di mata kita yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu dan amal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, siapapun yang memiliki semangat untuk kemudian mengumpulkan di dalam hidupnya ilmu dan amal, ya tentu tidak kemudian dengan itu melupakan urusan-urusan dunianya. Tidak, semangat dalam urusan dunianya, semangat pula dalam urusan akhiratnya. Maka sungguh dia adalah orang yang paling berbahagia barakallahu fikum. Ketika kita bertemu dengan imam-imam zuhad seperti al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, ternyata mereka itu orang kaya. Loh, tentu dia kaya, berupaya, berusaha barakallahu fikum. Tapi namanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semangat di dalam barakallahu fikum urusan akhiratnya dan semangat dalam urusan dunia. Tetapi ketika barakallahu fikum ada urusan dunia bertentangan dengan akhirat, dia melebihkan urusan akhiratnya. Inilah dia orang-orang yang paling berbahagia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sampai kita sekarang kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa modal dasar untuk mudah menuju surganya Allah Azza wa Jalla adalah modal hidup di dunia ini untuk meraih kebahagiaan, meraih kesempurnaan, meraih barakallahu fikum kebaikan, yaitu ilmu agama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari secara dekat lagi untuk kita benar-benar menyadari bahwa ternyata ilmu agama itu memang benar-benar sesuatu yang berharga. Di saat kita sudah tidak lagi hidup di dunia, kita berangkat bertemu dan berjumpa dengan pemilik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal imamu Muslim fi sahihi, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila berakhir hayat ibnu Adam, maka terputus semuanya kecuali tiga barakallahu fikum perkara. Yang pertama rahimani wa rahimakumullah, min shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah yang terus mengalir nilainya. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, "Mata shaddaqa 'abdun bi shadaqatin afdala min maw'izatin ya'idhuha ikhwanan lahu mu'minin fayatafarraquna wa qad nafa'ahumullahu biha." Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, tiadalah hamba bersedekah dengan sedekah yang lebih afdal, lebih afdal dari sedekah itu. Tidak ada yang lebih afdal dari sedekah seorang hamba dari ilmu, wejangan, nasihat yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Tidak ada. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, saudaranya mukminin, mereka berpisah, berpencar dalam kondisi Allah berikan manfaat darinya. Manfaat barakallahu fikum dari nasihat atau ilmu yang dibagikan, dibawalah. Disampaikan kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain, disampaikan kepada yang lain. Bukankah ini adalah amal jariah barakallahu fikum? Bagaimana kalau amal jariah ilmu ini, amal jariah ilmu itu dibarengi dengan amal jariah hissiyah. Dia bangun tempat pendidikan. Dia wujudkan tempat orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang atau manusia, sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dia membantu untuk mewujudkan tempat belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bukankah itu adalah amal jariah lebih lagi? Tadi sudah beramal jariah. Barakallahu fikum. Melalui ilmu yang dia miliki. Dia mencoba untuk menambahnya melalui amal jariah yang lain. Yaitu harta bendanya, tenaganya. Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah amal jariah yang akan mengalir. Artinya bahwa orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia membagikannya kepada orang lain, walaupun mungkin dengan kata-kata kalimat sabar. InsyaAllah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya akhi, sabar. Memang tidak ada orang yang berjalan di atas kebaikan ini tidak diuji, ya akhi. Terus dia bagi-bagi nasihat. Atau barakallahu fikum ilmu. Dia mencoba kemudian beli majalah syariah 1-2. Ya, 1 buat di rumah, 1 buat temannya. Ternyata temannya itu mengambil faedah darinya. Ini semuanya adalah sedekah besar di dalam hidup, barakallahu fikum. Kebaikan yang Allah Azza wa Jalla bukakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Ahlus sunnati wal jama'ah, rijalan wa nisa'ah, di masa sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, mereka benar-benar bersemangat untuk menopang, mendukung pengamalan dari ilmu. Di saat kemudian Nabi alaih salatu wassalam tidak ada modal, afwan, tidak ada, ya, apa namanya, yaitu modal untuk berjihad di jalan Allah karena musim panas dan seterusnya. Mengajak rijalan wanisa'a untuk mengumpulkan apa yang mereka miliki sebagai bahan, sebagai barakallahu fikum modal kekuatan berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan, ya, menyerahkan perhiasannya, wanita-wanita barakallahu fikum. Demikian juga kaum lelaki di rumah-rumah mereka mengeluarkan apa yang dimiliki. Padahal mereka juga akan ikut berperang dan meninggalkan istri-istri mereka. Begitulah para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in di masa yang silam. Di saat Allah Azza wa Jalla telah memberikan jalan, barakallahu fikum, telah memberikan jalan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk kemudian kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini satu sodakotin jariyatin. Ilmu adalah sodakoh. Harta benda yang menopang keberlangsungan ilmu dan pengamalan ilmu adalah sodakoh jariyah. Mari kita bersama-sama, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, disebutkan khusus oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ilmu yang diambil manfaatnya. Sekali lagi, ilmu yang diambil manfaatnya. Di rumah al-ab dan al-um, dia mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullihi. Contoh, sebuah ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam senang, cinta memulai dari bagian kanan ketika dia bersendal, ketika dia bersisir, dan dalam semua keadaannya. Catat baik-baik, dalam semua kondisinya Rasul alaihi salatu wassalam memulai dengan bagian yang kanan. Al-ab dan al-um barakallahu fikum fil bait, ketika memberi anaknya, dia kasih dengan tangan kanan. Ketika dia mau mengasih anaknya, mengasih al-um, nah ambilkan kita pisau misalkan, diambil dengan tangan kiri, dikasih umiknya dengan tangan kiri. Dia tidak mau menerima, ganti tangannya. Rasul alaihissalatu wassalam dalam semua keadaan beliau cinta untuk menggunakan yang kanan. Terus ajari, terbiasa. Anak itu nanti mengamalkan. Ketika adiknya mau diberikan minuman, dia kasih dengan tangan kanan. Ketika adiknya mau memberi dia dengan tangan kiri, dia coba rubah. Nah, kata mama, kata om, kata abi kita, dengan tangan kanan. Berarti ini adalah barakallahu fikum, pengajaran sebuah ilmu praktik langsung pada anak itu rahimani wa rahimakumullah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Itu satu bagian ilmu. Bagaimana kalau anaknya itu makan minum dengan tangan kiri? Dia segera menegurnya. Nah, itu cara makannya setan. Kita tidak boleh menyerupai setan. Rasul alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk kita makan dengan tangan kanan. Melekat ilmu ini pada anak. Melekat. Diamalkan. Nanti pada adiknya diamalkan. Nanti ketika dia berkeluarga, diamalkan. Melahirkan lagi anak, diamalkan. Terus barakallahu fikum. Maka inilah dia harta yang terus mengalir pahalanya, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya. Berarti dari sini kita dipanggil, wahai al-aba, wahai al-ummahat, di saat kita menggojlok, terus memompa semangat anak kita agar belajar agama, maka kita harus sebagai kedua orang tua untuk punya semangat yang besar belajar agama Allah Azza wa Jalla. Mas, ada pengajian lo. Wis, aku capek kok. Seharian cari duit buatmu. Ais amples. Besoknya lagi diingatkan oleh wanita salihah yang menemani hidupnya, sama juga jawabannya. Alasan, wis aku pusing. Besoknya lagi berangkat pagi mencari harta benda, ndak ada. Alasan-alasan pusing ini pokoknya sudah. Jangan demikian, barakallahu fikum. Kita sedang berlomba-lomba dengan ajal, rahimani wa rahimakumullah. Berlomba-lomba dengan setan. Sedangkan kita sedang berlomba-lomba dengan ajal, di situ setan berlomba-lomba untuk mencari kesempatan dan peluang untuk kemudian bermain di kehidupan kita, barakallahu fikum. Waktu dibukakan oleh Allah, kesempatan dibukakan oleh Allah, kemudahan diberikan oleh Allah. Kalau sekiranya sekilo saja ada motor untuk kemudian berangkat, barakallahu fikum. Tapi ketika terus beralasan, setan yang akan mengambil peluang itu. Kalau kita sudah mengerti bahwa ilmu itu akan bisa menjadi berjariah, terus akan mengalir nilainya, maka kita harus bersemangat sebagai kedua orang tua, sebagaimana kita memerintahkan anak bersemangat. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anaknya, nak, baca Al-Quran. Hafal. Sementara al-abnya terus di depan media sosial. Umnya juga demikian. Tidak menampakkan kalau dia itu semangat untuk Al-Quran. Lah, qiraah tidak membaca. Barakallahu fikum. Maka tentu ini kan tidak benar. Kita terus memompa anak kita Al-Quran. Sementara kita tidak memberikan semangat teladan yang baik untuk mendongkrak maknawi anak itu. Kita tidak punya semangat. Barakallahu fikum. Ini kesalahan. Jangan sampai rahimani wa rahimakumullah terjadi pada diri kita ahlus sunnati wal jamaah. Kita tahu bahwa kemuliaan itu sebagaimana yang kita telah dapatkan sekarang ini ada bersama ilmu dan amal, maka kita ingin anak kita juga barakallahu fikum punya semangat untuk berilmu dan beramal. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Nasihat buat diri dan buat segenap ikhwani dan akhwati, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, karena ini modal disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, harta yang terus berkesinambungan nilainya. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan dia. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala menjelaskan, apapun yang dikerjakan oleh anak itu dari kebaikan, maka kedua orang tuanya dapat bagian. Kenapa? Karena di situ ada andil kedua orang tua pada diri anak itu. Dia niatkan untuk kedua orang tuanya, atau dia tidak niatkan, kedua orang tua tetap dapat bagian. Karena kedua orang tua punya andil dalam kebaikannya atau menjadi orang yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, alaikum bil ilmi. Hendaklah kalian bersemangat untuk ilmu. Fa inna talabahu ibadatun. Karena mencarinya ilmu itu adalah ibadah. Wa ta'allumuhu lillahi hasanatun. Mempelajarinya karena Allah Azza wa Jalla adalah hasanatun, sebuah kebaikan yang besar tentunya. Wabadluhu li ahlihi kurbatun. Wabadluhu li ahlihi kurbatun. Memberikan kepada pemiliknya atau orang yang pantas memilikinya. Artinya mengajarkan kepada orang yang mencarinya, orang yang mau dididik, orang yang mau dibina, diajari. Maka itu merupakan sebuah bentuk pendekatan diri kepada Allah. Betapa banyak amal-amal yang kita kerjakan buat diri sendiri, banyak bolongnya, banyak kurangnya. Barakallahu fikum. Banyak kurang. Taruhlah kita mau melaksanakan kewajiban solat, taruhlah barakallahu fikum, betapa sering kita melakukan solat itu dalam kondisi pikiran tidak ada di dalam solat, padahal itu adalah kewajiban buat diri kita sendiri. Kekurangan dalam pelaksanaan kewajiban itu, terkadang kita tidak memberikan haknya kewajiban itu. Maka di saat Allah Azza wa Jalla membukakan sebuah peluang lewat jalur yang lain, yaitu bersinggungan dan berkaitan dengan orang lain, yaitu contoh adalah mengajarkan ilmu agama. ini kan berkaitan dengan orang lain. Di situ sudah disebutkan kebaikan yang akan didapat olehnya dari pengajaran ini. Setelah itu, kebaikan itu akan berkesinambungan dia dapat. Kapan dia mengamalkan, dia juga dapat bagian. Terus diamalkan, dia juga dapat bagian. Terus demikian, barakallahu fi. Ini kalau kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga ada kaitannya dengan orang lain. Kalau kita amalkan ilmu padanya, kita akan dapat bagian. Bagaimana? Orang mencela, mencerca, menghina, merendahkan karena kebaikan yang kita lakukan di dalam ilmu dan amal ini. Direndahkan dan dihinakan. Maka sungguh, di saat dia benar-benar mengamalkan ilmunya, di saat menghadapi celaan dan cercaan itu, yaitu bersabar, maka Allah Azza wa Jalla akan tambahkan amal solehnya. Pertama, ya kalau sekiranya benar, celaan dan cercaan melalui media-media sosial itu, barakallahu fikum, dicela dan dicerca, dia bisa untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya. Oh ya, benar. Kalau ternyata orang yang menebarkannya itu dalam rangka menjelekkan dan menjatuhkan dia, Allah Azza wa Jalla akan menjaga dan melindungi dia. Tapi dia sudah ada evaluasi memperbaiki diri. Jazakallah khair. Tapi dari situ dia sudah menabung. Barakallahu fikum. Ditabungkan oleh orang yang mencela dan mencaci makinya. Bukankah itu keberuntungan? Kapan bisa dia mempraktekkan ilmunya untuk bersabar menerima itu semua? Rahimani wa rahimakumullah ucapnya. Ini kalau ternyata sebaliknya yang dia jumpai di dalam hidup, rahimani wa rahimak, yang jelas keberuntungan yang dia dapatkan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, beliau menjelaskan bahwa memberikannya kepada pemiliknya, maksudnya mengajarkannya, maka itu adalah bentuk qurbah, sebuah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah. Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqah. Wal bahtha anhu jihadun. Membahas tentang ilmu itu merupakan jihad. Wa mudhakaratahu tasbihun. Bermudhakarah. Ingat. Dia mencoba walaupun mungkin terus diulangi. Maka itu adalah tasbih dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka saya tutup dengan belajar. Kita sama-sama belajar dari semangat para pendahulu kita yang soleh terkait dengan persoalan ilmu dan amal, yaitu kisah tentang sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sebagai terjemahul Quran. Abdullah ibnu Abbas bercerita, lamma qubida Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di saat kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ana syabun. Abdullah ibn Abbas bercerita, saya dalam kondisi syab. Muda. Barakallahu fikum. Kultu li syabin minal ansar. Saya berkata kepada seorang pemuda dari ansar. Ya fulan. Halumma falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nata'allamu minhum fa innahum kathir. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya fulan, ta'al kita bertanya kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita belajar dari mereka. Dan mereka sekarang ini kathir, banyak. Qala, pemuda itu menjawab, dengarkan, al-ajib, laka ya Ibn Abbas, heran, mengherankan ku wahai Ibn Abbas, ataron nas yahtajuna ilaika wa fil ardi man tara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Ansar tersebut, heran wahai Ibnu Abbas, mengherankan. Apakah Anda melihat, beranggapan orang-orang butuh kepada engkau, sementara di dunia ini Anda masih menyaksikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Qala fataraktuhu. Kata Abdullah bin Abbas, saya tinggalkan. Saya tinggalkan dia. Wa aqbaltu 'alal mas'alah, mulai sudah saya ya mencari dan meminta barakallahu fikum penyampaian ilmu. Berusaha mencari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai aku mendatangi seseorang dalam persoalan hadis yang sampai kepadaku bahwa dia sahabat itu telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat Abdullah bin Abbas. Sampai kemudian di rumahnya dia menemukan dalam kondisi kailulah, tidur sebelum zuhur datang. Kailulah, tidur sesaat. Abdullah bin Abbas tidak kemudian mengetuk, mengganggu. Tidak. Beliau berbantalkan selendangnya di depan pintu. Barakallahu fikum, tidur. Sampai kemudian tasfir rih ala wajhi hatta yakhruja. Debu-debu berterbangan ke wajahku. Sampai kemudian dia keluar. Kata Abdullah bin Abbas. Maka di saat keluarnya dia, qala yabna ammi rasulillah, malak, wahai anak pamannya Rasul Allah, ada apa Anda ini? Aqul fa aqul, saya mengatakan, balagani hadithun anka annaka tuhadithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kepadaku informasi bahwa Anda itu menyampaikan hadith yang engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mendengarnya langsung darimu. Qala fayakul, fahalla ba'atha ilayya hatta ati. Tidakkah Anda mengutus seseorang untuk kemudian saya datang kepada engkau? Subhanallah. Ya. Mungkin dia tahu bagaimana kedudukan dia dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Fa'akul, kata Abdullah bin Abbas, ana ahakku an atik. Saya lebih pantas untuk mendatangimu an atiyah. Fakana rajul al-ansar ba'da dhalika yarani. Wa qad zahaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahtajun nasu ilayya. Fayaqul, kunta aqala minni. Kata Abdullah bin Abbas bercerita, laki-laki Ansar itu, setelah dia melihat aku, kepergian para sahabat Nabi yang banyak, tentang kebutuhan orang-orang kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, orang Ansar yang dijumpai itu mengatakan, anta lebih pintar dariku, lebih berakal dariku, barakallahu fikum. Semangat sahabat Abdullah ibnu Abbas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, Jabir ibn Abdullah, beliau langsung bercerita, telah sampai kepadaku hadis dari seseorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Aku jual ontaku dan aku mempersiapkan perjalanan. Sampai aku berjalan kepadanya syahran. Satu bulan. Kita yang terjauhlah dari sini. Berapa jam, Ustaz? Pakai motor. 1 jam yang terjauh. Tidak perlu jual bebeknya, ayamnya ke, atau yang lain. Beli bensin, ya 1-2 liter, bisa nyampe ke tempat tujuan. Alhamdulillah, kita sudah mewujudkannya. Bisa hadir ke sebuah muzakarah, majlis ilmu, tasbih, barakallahu fikum, seperti yang disebutkan oleh sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mempersiapkan diri sampai menuju negeri Syam. Seorang sahabat yang menyampaikan hadis yang belum didengar oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ternyata ada di negeri Syam. Dia berangkat. Fa'idan Abdullah ibn Unais al-Ansari. Ternyata sahabat itu adalah Abdullah bin Unais al-Ansari. Aku mendatangi rumahnya. Lalu kemudian aku utus untuk memberitahukan kalau Jabir ada di pintu. Faroja ilayya ar-rasulu. Kata Jabir ibn Abdullah bercerita. Ternyata utusan ini kembali lagi. Faqala Jabir ibn Abdullah. Barakallahu fikum. Datang lagi Jabir ibn Abdullah. Fakultu na'am. Yang datang ini Jabir ibn Abdullah. Lo di negeri Syam lo. Jabir ibn Abdullah ada di kota Madinah. Mungkin tidak terbayang. Ya namanya di Syam ya. Mungkin banyak yang namanya Jabir, Jabir, Jabir, Jabir. Ternyata yang datang ini adalah Jabir ibn Abdullah. Yang ada di kota Madinah. Sehingga heran. Jabir ibn Abdullah. Kata utusannya, fakultu na'am. Ya. Fa kharaja ilayya fa tanaqtuhu wa tanaqani. Keluar, dia memelukku, barakallahu fikum. Ya, berpelukan sebagaimana bertemunya seseorang. Lalu Jabir ibn Abdullah mengatakan hadis sampai kepadaku darimu bahwa engkau telah mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dalam masalah kedzaliman. Aku tidak mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus disampaikan hadisnya. Setelah itu berangkat pulang. Satu hadis. Barakallahu fikum, perjalanan satu bulan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir adalah rahala Abu Ayyub Al-Ansari dari Madinah menuju Mesir untuk mencari satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari Uqbah ibnu Amir. Fa kharaja ilaihi Uqbah fa qala lahu Abu Ayyub hadithna ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sitril muslim. Sampaikan kepadaku hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk menjaga rahasia seorang muslim. Setelah disampaikan barakallahu fikum selesai, fa'ata Abu Ayyub rahilatahu faraqibaha wansarafa ilal Madinah wa mahalla rahlu. Subhanallah, kata beliau, setelah mendengar, mendapatkan, balik lagi ke kota Madinah. Ini tentunya barakallahu fikum, kita melihat, belajar ya Allah, pengorbanan mereka lelah dan capek untuk mendapatkan satu hadis dari Nabi, dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran seperti ini tentu untuk kita jadikan. Para ulama kita, kita menjumpai dan menemukan dalam kondisi sakit mereka. Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala dalam kondisi sudah ada, apa istilahnya itu terkait dengan jantung itu? Ring. Setelah itu nanti kita lihat keluar, sudah ngikat ya, di tangannya, karena terjatuh. Barakallahu fikum. Ia kemudian patah. Tapi terus bersemangat. Mengajarkan, memberikan faedah kepada muridnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian semangatnya para ulama-ulama kita di masa sekarang ini. Kalau kita ke belakang, seperti ini dia perjalanan dan pengorbanan mereka untuk mendapatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka rahimani wa rahimakumullah, semoga pertemuan kita yang singkat ini barakallahu fikum memberikan faedah untuk terus kita bersemangat belajar mengamalkan, belajar mengamalkan sebagai al-ab, sebagai al-um. Kita benar-benar mendidik anak kita untuk semangat belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Kita mengawalinya dari diri kita sendiri. Kita akan kembali seorang diri kepada Allah Azza wa Jalla. Akan mempertanggungjawabkan amalannya. Anak-anak kita yang mungkin sudah kita berikan kesempatan untuk belajar. Kita biayai dia untuk belajar. Peras keringat, banting tulang, barakallahu fikum. Kita mencarikan biaya untuk belajar. Mereka mengirimkan kita nilai-nilai-nilai kebaikan itu. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan pula di akhirat. Maka semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna buat diri saya sendiri. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rahimani wa rahimakumullah. Kesalahan dari diri dan syaitan. Al-haqqu min Rabbina subhanahu wa ta'ala. Dan saya minta dengan ya tulus ikhlas untuk kemudian kertas antum ini jadi oleh-oleh pulang. Ikhlas kan? Ikhlas apa enggak? Antum sekarang saya yang ngasih oleh-oleh walaupun sedikit. Antum juga berikan saya ini oleh-oleh untuk dibawa pulang. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.